إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين والمسلمين رحمني ورحمكم الله InsyaAllah di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari Kitab Al-Jami' min Bulughil Maram. Dan alhamdulillah di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan penjelasan dari hadis yang ketiga, sehingga insyaAllah di sore hari ini kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang keempat. Berkata al-muallif al-imam al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَسْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُخْزِنُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salatata, jika kalian bertiga, fala yatanajasnani dunal akhar." Apabila kalian bertiga, fala yatanajasnani dunal akhar, maka janganlah dua orang berbisik-bisik dunal akhar tanpa orang yang ketiga. Hatta tahtalitu binnas, sampai mereka itu berbaur dengan manusia yang lainnya. Min ajli anna dhalika yuhsinuh, disebabkan karena yang demikian akan menjadikan sedih hatinya. Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa orang yang ketiga. Sampai kalian semua berbaur dan bercampur dengan manusia yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membuat sedih hatinya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Namun lafaz hadis ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita berupa larangan bagi orang yang berkumpul, yang mereka berjumlah 3 orang. Berkumpul 3 orang, lalu kemudian yang 2 orang berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga. Yang 2 orang berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga. Sampai ada manusia yang lainnya. Sampai ada manusia yang lainnya, ada orang lain yang mereka bergabung dengannya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 2 ajak orang yang ketiga? Disebabkan yang demikian itu akan membuat hati orang yang ketiga itu menjadi sedih. Menjadi sedih. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasannya agama Islam itu sangat sempurna. Menunjukkan bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang sangat sempurna. Segala hal itu semuanya sudah diajarkan oleh Nabi, sudah disebutkan ilmunya oleh Nabi, dan sudah dididik adab-adabnya oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Oleh sebab itu, pernah suatu saat sahabat yang mulia yang bernama Abu Salman, atau kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang Yahudi bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Yahudi ini bertanya, apakah Nabi kalian itu sudah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Apakah Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad, sudah mengajarkan kepada kalian, kaum muslimin, segala sesuatu? Maka dijawab oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan seluruhnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan agama ini sudah terang benderang, jelas gamblang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa hali. Aku telah meninggalkan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah meninggalkan kalian dalam keadaan di atas sesuatu yang terang benderang. Lailuha kana hariha, malamnya itu seperti siang. Saking terangnya, saking jelas dan gamblangnya, malamnya itu seperti siang. La yazigu anha illa halik. Oleh sebab itu tidak ada yang menyimpang dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang tersebut akan binasa. Kenapa? Karena agama Islam itu sudah jelas. Sampai diibaratkan malam itu yang biasanya gelap itu diibaratkan oleh Nabi malamnya itu seperti siang. Sangat jelas, sangat terang, gamblang, dan semuanya sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya sudah disampaikan ilmunya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah orang yang menyimpang kecuali dia akan binasa. Kenapa? Karena disebabkan agama sudah jelas gamblang, kok bisa dia menyimpang? Kok bisa dia menyimpang padahal agama itu sudah jelas dan gamblang? Oleh sebabnya tidaklah menyimpang seseorang di dalam agama kecuali dia akan binasa. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu 'anil nar illa qad bayyana lakum." Tidaklah ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga atau sesuatu yang menjauhkan dari neraka kecuali pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan untuk kalian. Pasti sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang akibatnya akan mendatangkan kebahagiaan, sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang ke dalam kepada surga, atau sebaliknya, sesuatu yang dapat menjauhkan seseorang itu dari neraka, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Dulu pernah kita singgung ucapan sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min ta'irin yuqallibu janahihi fis sama' illa qad dzakar lana minhu 'ilma." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Namun tidaklah seekor burung yang terbang di atas mengibas-ngibaskan sayapnya kecuali ilmunya sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semuanya itu sudah dijelaskan. Agama Islam itu sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah ridai Islam itu sebagai agama bagi kalian. Sehingga tidak diragukan lagi kalau agama Islam itu sudah sempurna. Dan sebaliknya, apabila ada seseorang yang meragukan kesempurnaan Islam, dia ragu Islam ini sudah sempurna atau belum, atau bahkan yang lebih parah lagi mengatakan kalau Islam itu belum sempurna, maka dia telah keluar dari Islam. Meskipun dia sekedar ragu, kenapa dia ragu? Kenapa orang yang ragu atas kesempurnaan Islam itu bisa keluar dari Islam? Disebabkan karena dia telah meragukan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Dia telah meragukan tentang ayat yang menyebutkan tentang kesempurnaan Islam. Atau yang lebih parah, dia mengatakan kalau Islam itu belum sempurna. Ini lebih parah lagi, disebabkan karena dia membantah dan tidak percaya terhadap kesempurnaan Islam yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Nah, di samping itu pula, orang yang ragu atau orang yang mengatakan Islam itu bersumpah belum sempurna, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai orang yang berkhianat. Nah, karena tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sebagai nabi, sebagai rasul yang mengajarkan Islam. Lantas kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia lalu kemudian Islam dikatakan sebagai agama yang belum sempurna, menandakan apa? Menandakan kalau Nabi Muhammad berarti belum menyampaikan keseluruhan. Oleh sebabnya kalau orang yang mengatakan agama Islam itu belum sempurna, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad ada yang disembunyikan dari syariat ini yang belum disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan tuduhan yang keji. Tuduhan yang keji. Orang yang mengklaim atau orang yang menuduh Nabi Muhammad tidak menyampaikan secara keseluruhan tentang syariat Islam, ini bisa dia menuduhnya secara langsung, secara jelas, atau menuduhnya itu dengan cara tidak langsung. Kalau orang yang menuduh secara langsung kalau Nabi Muhammad itu tidak menyampaikan seluruh syariat Islam, ya dia mengatakan langsung secara langsung dengan lisannya kalau Nabi Muhammad itu belum sempurna dalam menyampaikan syariat Islam, ada yang belum disampaikan. Ada pula menuduh Nabi Muhammad itu menyembunyikan atau tidak menyampaikan sebagian syariat Islam secara tidak langsung. Bagaimana menuduh Nabi Muhammad tidak menyampaikan Islam secara sempurna secara tidak langsung? Yaitu tatkala mengamalkan suatu amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian amalan tersebut dinisbahkan, disandarkan kepada Islam. Mengada-ngada dalam agama Islam, mengada-ngada dengan suatu amalan, suatu ibadah menurut mereka, lalu kemudian amalan tersebut disandarkan kepada Islam. Yang amalan tersebut tidak diajarkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan dikatakan kalau agama Islam itu sudah sempurna, berarti semuanya sudah disampaikan. Sudah disampaikan semuanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, lalu kemudian dinisbatkan ini merupakan dari agama Islam, padahal itu tidak diajarkan oleh Nabi, berarti apa? Secara tidak langsung Anda menuduh kalau Nabi Muhammad merahasiakan, menyembunyikan amalan tersebut. Ini tuduhan keji. Oleh sebab itulah Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Fa inna Allah ta'ala yaqul, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Faman lam yakun yawma idin dina falam yakul yawma ad-din." Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengada-ada mengamalkan suatu amalan yang baru, atau istilahnya adalah amalan yang bid'ah, yang dia menganggap amalan tersebut adalah amalan yang baik, dia mengada-ngada amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, lalu dia menyangka itu adalah amalan baik, maka kata Imam Malik rahimahullah, orang tersebut sungguh telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Tuduhan keji. Sungguh dia secara tidak langsung telah menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya agama Islam itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Berarti apa? Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi. Sehingga kalau ada suatu amalan yang kemudian dikatakan amalan tersebut dari Islam, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi secara tidak langsung, berarti, oh berarti amalan ini tidak pernah disampaikan oleh Nabi. Berarti Nabi Muhammad menyembunyikan amalan ini. Bukankah amalan Islam itu sudah sempurna? Kenapa kok ini kok tidak disampaikan oleh Nabi? Nah, ini tuduhan keji kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga perkara-perkara yang bukan dari agama Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari ini juga bukan dari Islam. Dalam artian, amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, yang pada zaman Nabi Muhammad itu bukan dari agama Islam, maka hari ini pun amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi juga bukan bahagian dari Islam. Meskipun manusia menganggap itu baik, meskipun manusia itu menisbatkan itu dari Islam, tapi kalau amalan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu hakikatnya bukan dari ajaran Islam, bukan dari Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah aku kabarkan kepada kalian siapakah orang yang paling merugi amalannya? Maukah aku tunjukkan, kabarkan kepada kalian siapa itu orang yang paling merugi amalannya? Orang yang paling merugi amalannya yaitu adalah orang-orang yang mereka mengamalkan suatu amalan di dunia ini, mengamalkan, melakukan kesesatan di dunia dalam keadaan mereka menyangka mereka sedang melakukan kebaikan. Orang paling yang merugi amalannya itu apa? Berbuat, melakukan sesuatu yang sesat, tapi dia menyangka melakukan kebaikan. Kesesatan yang dia kerjakan, dia sangka itu merupakan kebaikan. Perkara yang ditolak di dalam agama, dia menyangka itu akan diterima oleh agama, oleh Allah. Perkara yang bukan dari syariat Islam, dia menyangka itu merupakan syariat Islam. Sehingga orang yang model seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling merugi amalannya. Oleh sebab itu, di dalam Islam itu diwajibkan untuk belajar agar kemudian kita tidak tertipu. Agar kemudian kita tidak tertipu. Sehingga kita mengerti kalau apa yang kita amalkan ini betul-betul diajarkan oleh Nabi. Kita belajar agama Islam agar betul-betul apa yang kita beribadah dengannya ini betul-betul ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang tidak belajar agama, dia tidak akan mengerti. Dia hanya sekedar mengikut-ikut orang lain. Orang lain melakukan, dia lakukan. Orang lain mengamalkan, dia amalkan. Orang lain mengerjakan, dia mengerjakan. Dalam keadaan dia tidak mengerti apakah ini merupakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak belajar agama Islam itu tidak akan mengerti hal yang demikian. Makanya di dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin dari seluruh kalangan usia berapapun diwajibkan untuk belajar agama Islam. Baik, kembali ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada hadis yang kita baca tadi, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sekali lagi hadis ini sebagai bukti kalau Islam itu adalah agama yang sempurna. Kenapa? Karena dalam segala hal sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk adalah tatkala seseorang sedang berkumpul-kumpul dengan yang lainnya. Nah, sedang ngobrol dengan yang lain, disebutkan di situ adabnya di dalam agama Islam. Nah, sekali lagi, kalau seandainya mau menoleh kepada agama selain Islam, kita tidak akan mendapati adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada agama Nasara, Yahudi, atau kepada agama-agama musyrikin, agama-agama selain Islam, kita tidak akan menjumpai adab yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di dalam hadis. Adab yaitu apa? Larangan bagi orang yang sedang berkumpul, yang berjumlah tiga orang, dia berkumpul berjumlah tiga orang, lalu kemudian yang dua berbisik-bisik tidak mengajak orang yang ketiga. Yang dua berbisik-bisik, yang satu dibiarkan. Sampai ada manusia yang datang lalu bercampur, bergabung dengan yang lainnya. Kenapa kalau tiga orang berbincang-bincang, yang dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga, ini dilarang oleh Nabi disebabkan karena hal yang demikian itu akan menjadikan hati orang yang ketiga tadi itu menjadi sedih. Kadang akan memunculkan suatu anggapan-anggapan. Bisa jadi orang yang ketiga dengan perbuatan dua orang tadi berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga akan menjerumuskan atau mendorong orang yang ketiga ini akhirnya apa? Mungkin dia berburuk sangka. Oh, orang ini kayaknya membicarakan kejelekan saya. Membicarakan kejelekan saya. Atau mungkin dia beranggapan dua orang ini berbisik-bisik, emang enggak lihat ya ada anak di sini? Dua orang enggak lihat saya. Kok ngomongnya berbisik-bisik tanpa mengajak saya yang ketiga? Atau mungkin akan menimbulkan ya ini perkara-perkara perasaan-perasaan yang tidak enak yang lainnya. Yang disebabkan karena apa? Dua orang yang berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga. Tanpa mengajak orang yang ketiga. Nah, Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, walau kanu thalathatan. Naam, afan. Beliau mengatakan, lahu ta'allukun bi'idha'i sami' alladhi ma'ahum. Walau kanu thalathatan, walau kanu arba'atan, idza kana al-baqi wahidan ma yafhamu ma yaquluna fa innahu yuhzin li'annahu yadhunnu annahum yatanajawna fi wa kadhalika idza takallamu bil-lughati lughatin la yafhamuha ka ay yatakallamu bil-injiliziyya aw al-faransiyya aw al-urdiyya wa huwa la yafhamuha wa huwa wahidun faqat la yajuzu lahum dhalik. Kata beliau, ini berkaitan kata beliau, dua orang yang berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga yang sendiri, ini sangat berkaitan dengan mengganggu orang yang ketiga tadi. Beliau menyebutkan, meskipun yang berbisik-bisik tiga, meskipun yang berbisik-bisik empat, namun apabila meninggalkan satu orang yang tidak diajak untuk berbicara, maka ini akan mendapatkan atau menjadikan orang yang satu tersebut menjadi sedih. Nah, di sini Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan, jadi tidak hanya terkhusus dua orang. Meskipun yang berbisik-bisik tiga orang, yang berbisik-bisik empat orang, lima orang atau lebih, namun tak kalah mereka semua berbisik-bisik, tanpa mengajak satu orang yang tersisa, maka ini semua masuk dalam keumuman larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan membuat hati orang yang ketiga tadi menjadi sedih. Li'annahu yadhunnu annahum yatanajawna bi. Karena apa? Karena orang yang satu ini akan mengira, menyangka mereka semuanya itu sedang berbisik-bisik membicarakan soal dia. Wa kadzalika idza takallamu bilughatin la yafhamuha. Nah, ini terkadang yang sering kita terjatuh padanya. Demikian pula ketika semuanya ini berbicara dengan bahasa yang tidak difahami oleh satu orang. Kumpul di situ mungkin lima orang, yang empat semuanya bahasa Jawa, yang satu enggak paham. Ini juga termasuk di antara larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'ayyatakallamu bil injiliziyah, seperti semuanya ngomong bahasa Inggris, yang satu enggak paham bahasa Inggris. Awil faransiyah, yang lainnya berbicara bahasa Prancis, yang satu enggak paham. Awil urdiyah, yang lainnya berbicara dengan bahasa Urdu, yang satu enggak paham. Wahumal wahuwa la yafhamuha, yang satu orang ini enggak memahami bahasa-bahasa tadi. Wahuwa wahidun faqat, dalam keadaan dia sendiri yang enggak paham. La yajuzu lahum dzalik, maka hal yang tersebut bagi mereka semua ini tidak boleh melakukannya. Li'annahu qad yadhunnu annahum yatanajawna bi aw yatakallamu fi bihadhihi al-lughah, karena orang yang sendiri tadi menyangka orang-orang yang banyak tadi berbicara dengan bahasa yang dia tidak paham, dia akan menyangka orang-orang semua ini sedang membicarakan dia. Nah, sedang berbisik-bisik tentangnya, atau semua orang ini yang berbicara dengan bahasa yang dia tidak pahami, semuanya berbicara dengan bahasa membicarakan tentang dia. Nah, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan. Sehingga bukan larangannya itu hanya dua orang, meskipun tiga orang, empat orang, namun kalau berjumlah yang banyak tersebut lalu kemudian menyisakan satu orang yang tidak diajak bicara, atau satu orang yang tersisa ini tidak paham pembicaraan mereka, ini semuanya masuk di dalam keumuman larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai ada orang lain yang menemani satu orang tersebut yang juga tidak paham, atau orang lain yang mungkin dia paham namun tidak ikut nimbrung ngobrol situ, namun menemani orang tersebut. Menemani orang tersebut. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah suatu saat ini, ketika saat itu ada Abdullah bin Dinar rahimahullahu taala, seorang tabi'in. Abdullah bin Dinar rahimahullahu taala saat itu sedang bersama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di rumah seseorang yang bernama Khalid bin Uqbah yang berada di pasar. Sehingga ini dua orang, Abdullah bin Dinar dan Ibnu Umar. Datang satu orang, lalu satu orang yang baru datang ini berbisik-bisik dengan Abdullah bin Dinar. Berbisik-bisik, berarti yang tidak diajak bicara siapa di sini? Abdullah bin Umar sendiri. Ketika Ibnu Umar melihat orang yang datang tadi berbisik-bisik dengan Abdullah bin Dinar, maka Ibnu Umar pun langsung memanggil seseorang lagi untuk datang kepada beliau di sini bersama Ibnu Umar untuk menemani. Nah, lalu kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kepada Abdullah bin Dinar dan satu orang yang berbisik-bisik tadi, ya, dia mengatakan istakhira syai'an, kalian yakni apa namanya bahasanya, nyingkir dululah bahasa kasarnya ya, menjauh sedikit. Ini dua orang yang berbisik-bisik tadi, menjauh sedikit. Wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatanajasnani duna wahid. Janganlah dua orang berbisik-bisik yang meninggalkan satu orang yang tidak diajak bicara. Ini dilarang untuk mengatasi yang mungkin dua orang ini akan berbicara tentang sesuatu yang tidak ingin didengar oleh orang lain. Mungkin orang yang mendatangi Abdullah bin Dinar ini membicarakan sesuatu yang tidak ingin didengar oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana cara mengatasi yang demikian? Cara mengatasi demikian adalah dengan cara memanggil satu orang untuk menemani orang yang tidak diajak bicara tadi. Sehingga apa? Yang tersisa bukan lagi satu orang, yang tersisa dua orang, keluar dari larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang terlarang masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah membiarkan atau meninggalkan satu orang yang tersisa yang tidak diajak bicara. Hal ini dapat menjadikan hati satu orang tersebut menjadi sedih. Terlepas pembicaraan yang dibicarakan oleh orang-orang tadi secara bisik-bisik ataupun dengan pembicaraan menggunakan bahasa yang tidak difahami oleh satu orang tadi, terlepas pembicaraan tersebut apakah pembicaraan membicarakan tentang kejelekan satu orang ini atau membicarakan soal yang lainnya. Nah, soal yang lainnya. Hatta meskipun semua orang yang berbicara tadi membicarakan kebaikan, bukan kejelekan, kebaikan orang yang satu ini. Meskipun dia membicarakan kebaikan orang yang satu ini. semua itu masuk dalam keumuman larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ini sifatnya umum. Berbicara tentang apapun ketika mereka berbisik-bisik atau yang lebih luas lagi berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh satu orang yang ada di tengah-tengah mereka, ini semua dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini semua dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Wa muslimin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjauhi segala bentuk yang dapat menjadikan saudara kita itu menjadi sedih. Apakah yang menyebabkan sedih saudara kita itu disebabkan karena lisan kita, ataukah dengan tangan atau perbuatan kita? Tentunya menjadikan saudara kita itu menjadi sedih ini merupakan masuk dalam keumuman mengganggu saudara kita yang lainnya. Nah, maka di dalam Islam diperintahkan untuk menjauhi semua itu. Nah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam suatu hadis, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah apabila muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan atau gangguan tangannya. Seorang yang muslim itu apa? Adalah jika muslim yang lainnya, jika saudara dia yang lainnya itu selamat dari gangguan lisannya atau selamat dari gangguan perbuatannya. Oleh sebab itu, apabila betul-betul kita ingin menjadi seorang muslim yang hakiki, yang sempurna, diantaranya adalah dengan menjauhi segala bentuk yang dapat mengganggu saudara kita, yang menjadikan saudara kita itu menjadi sedih. Termasuk adalah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu apa? Jangan dia berbisik-bisik. Dua orang meninggalkan satu orang tidak diajak bicara. Termasuk pula dalam hal ini adalah apa yang menjadi kasus kebanyakan anak-anak muda sekarang ini, yaitu apa? Sikap jahat, pembulian. Iya kan? Memiliki teman namun selalu dibuli oleh ucapannya ataukah perbuatannya. Dari perbuatannya suka diganggu, suka dijailin, padahal saudara tersebut tidak menyukainya, disakitin dengan tangannya ataupun yang lainnya. Dengan ucapannya dihina, dicela, atau dengan perbuatan dia tatkala dia yakni memprovokasi teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya itu meninggalkan si fulan yang dibuli. Ini sekarang kasus yang marak seperti ini di kalangan anak muda. Nah, perbuatan yang sangat jahat. Semua temannya mungkin ya satu kelas adanya keseringannya. Satu kelas semuanya itu diprovokasi, diajak jangan berteman sama dia. Ketika si teman ini yang dibully ini bermain dengan yang lainnya, temannya itu diambil, gak boleh bermain sama itu. Betul-betul dikucilkan, betul-betul disendirikan, betul-betul diasingkan, dibully. Ini merupakan kezaliman yang besar yang nanti pada hari kiamat itu akan diminta kisosnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia belum dia datang dan meminta maaf kepada orang yang terzalimi tersebut. Dan yang lainnya dari contoh-contoh yang dalam bentuk mengganggu dan menjadikan saudara kita itu menjadi sedih. Dan sebaliknya, di dalam Islam itu mengajarkan untuk menjadikan, memasukkan ke dalam hati-hati seorang muslim, memasukkan ke dalam hati saudara kita sama muslim kegembiraan yang dia berbahagia dan gembira dengannya. Suri sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup suatu kebaikan itu tatkala engkau memasukkan rasa gembira ke dalam hati saudaramu seorang muslim, menjadikan dia senang, menjadikan dia bahagia, menjadikan dia gembira dengan apa yang bisa engkau lakukan, maka itu merupakan kebaikan yang akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan doa. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga antum. Atau kabar-kabar gembira yang engkau kemudian berikan kepada saudara kita yang dengannya dia bergembira, maka itu merupakan perbuatan baik yang akan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Atau dengan perbuatan Anda ketika menyaksikan saudara Anda, mungkin dia bersusah payah mengangkat suatu yang beban berat, barang berat, antum datang membantunya, diangkat, dibantu. Ada seseorang yang memenaikan bebannya ke atas kendaraannya, sepeda atau motor, dia tidak mampu mengangkat, antum bantu, diangkatkan. Itu semuanya merupakan sedekah dan kebaikan, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan tersebut di dunia dan akhirat, dan termasuk yang menjadikan saudara antum itu senang dengannya. Sehingga segala apapun yang menjadikan saudara kita itu senang bergembira dengannya, maka itu dianjurkan, dituntut di dalam agama Islam. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan saudara sesama muslim itu betul-betul harus dijaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah damaikan dua orang seorang muslim yang saling bertikai. Mereka semuanya bersaudara. Jadikan mereka itu sebagai saudara yang saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Bukannya kemudian justru mencela, menghina, menjadikan semuanya itu porak-poranda antara hubungan kaum muslimin dengan muslimin yang lainnya. Di belakang itu dia tertawa bahagia menyaksikan kerusakan hubungan sama seorang muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, urutan hadis yang keempat dalam kitab Al-Jami' min Bulughil Maram. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini kita bisa mengambil pelajaran dan bermanfaat untuk kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.